Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Nabiyina nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saddid bihi lisani wahdi qalbi bi jahin nabiy wa sahbil ali. Subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Adada kulli harfin kutiba yuktab abal abrin dahrad dahirin amma ba'd. Qala al-musannif rahimahumullah ta'ala rahmatul abrar wa nafa'ana bi ulumi fid darini amin. Al-babul awal fil fi'li. Masuk ke pembahasan pertama fil fi'il. Jadi sorab hanya 3 aja yang bahasnya. 1 fi'il, 2 isim, ketiga yang bisa masuk ke fi'il dan bisa masuk ke isim. Yang fi'il ini hampir semuanya sudah pernah kalian pelajari di amtilah tasrifiyah. Paham? Hampir semuanya sudah kalian pernah pelajari amtilah tasrifiyah. Jadi bisa dikatakan kalau kalian pernah belajar amtilah tasrifiyah, kita ini sekarang hanya ngulang-ngulang aja. Mutala'ah saja. Jadi nahu, sorob itu aja. Enggak banyak. Beda kalau nahu. Kalau nahu itu banyak. Kalau nahu itu banyak. Kalau sorob ya ini aja. Nanti ganti kitab ya juga itu kitabnya. Kalau nahu nanti ganti Ibn Agil ya, makin tinggi kitabnya, makin tinggi pembahasannya. Fi'il fi'li, pembahasan tentang fi'il. Huwa salah satu anwa. Fi'il ada 3 macam sebagaimana yang sudah kalian pelajari. Madi, yaitu fi'il madi yang menunjukkan arti yang terdahulu, kaqoma wa aqoma. Wa mudhari, fi'il mudhari yang menunjukkan arti sedang dilakukan atau akan dilakukan. Seperti yakumu yukim. Wa amr. Amr adalah perintah. Kakum wa akid. Loh fi'il nahi gimana, Beb? Fi'il nahi itu hanya perubahan dari fi'il mudhari. Dia bukan fi'il sendiri. Jadi fi'il mudhari yang kemasukan la nahi. Jadi dia fi'il nah. Bentuknya mirip-mirip fi'il mudhari. Faham? Wa yanqasimul fi'lu bi'tibari tajarrud wa ziyadah. Fi'il itu terbagi ya, menurut bi'tibar, menurut kepada tajarrud wa ziyadah. Tajarrud yaitu asli, sepi dari tambahan, tidak ada huruf tambahan sama sekali. Wa ziyadah, dan ada tambahan huruf-hurufnya itu. Ila mujarradin, kepada mujarrad dan juga wa mazid. Itu menurut pandangan tajarrud dan ziyadah. Wa bi'tibaril harakat wa sakanat, dan fi'il terbagi menurut harakah dan sakanat, sukunnya tidak ada harakat. Ma'adzalik ay ma'a mulahadhatil inqisam bi'tibari tajarrud wa ziyadah, bersamaan dengan tajarrud wa ziyadah itu, ila sittatin wa salatina baban, terbagi menjadi 36 bab. Jadi fi'il itu ada menurut tambahan atau tidak tambahan hurufnya, terbagi menjadi 2. Ada mujarrad sama mazid. Lah, mujarrad dan mazid ini dia kan pasti ada harokat. Ada yang punya harokat, ada yang tidak ada harokatnya. Terbagi lagi menurut harokatnya menjadi 36 bab. Dan 36 bab ini semuanya sudah pernah kalian pelajari di amtilah tasrifiyah. Semuanya itu. Jadi amtilah tasrifiyah itu ngambilnya di sini. Dibuat tabel. Paham? Al-awal, yang pertama. Sittatun li tsulatsi al-mujarrad. 36 itu 6-nya untuk tsulatsi mujarrad. Berarti sisa 30 sudah. 6-nya untuk tsulatsi mujarrad. Yang pertama fa'ala. Di fathil ain, ainnya difathahkan, yaf'ulu bidhammiha. Fa'ala yaf'ulu. Yaf'ulu bidhammiha dan didhammahkan ainnya. Nahu contoh, nasara yansuru. Qala yaqulu. Marra yamurru. Ghaza yaghni. Nah, ini yang pertama, fa'ala yaf'ulu. Nasara yansuru. Qala yaqulu. Aslinya qawala Ya, aslinya qawala yaqulu. Tapi karena ada terjadinya proses i'lal di situ sehingga menjadi qala qulu. Marra yamurru. Aslinya mararo yamruru. Ghaza yaghzu aslinya ghazawa. Ini yang pertama, fa'ala yaqulu. Wazannya, paham? Wazannya fa'ala yaqulu, fa'lan, maf'alan sampai akhir. Masih ingat enggak? Masih ingat? Fa'ala yaqulu fa'alan, maf'alan fahuwa. Ini hafal semua insyaallah. Tapi begitu udah masuk bab istaf'alah ke belakang, bingung udah. Fa'ala masih ingat? Coba. Fa'ala. Fa'ala. Kurang. Kurang. Ada yang lupa tuh. Fa'ala yufa'ilu taf'ilan taf'ilan taf'alan. Baru tif'alan. Jangan dilupain itu. Kalau masih ingat insyaallah gampang mudah ini. Itu yang pertama. Nah, udah ini. Selesai ya? Gampang enggak? Gampang. Minggu depan ditanya diri semuanya. Nomor 2, Sani. Fa'ala fi'il madhi tetap wazan fa'ala bi fathil ain fa'ala yaf'ilu bi kasriha. Kalau tadi fa'ala yaf'ulu, ini fa'ala yaf'ilu. Nahu contohnya jalasa yajlisu. Ba'a yabi'u. Ya. Farra yafirru. Roma yarmi melempar. Farra yafirru kabur. Ba'a yabi'u menjual. Jalasa yajlisu duduk. Udah tahu semua artinya. Wa'ada ya'idu janji. Waqa yaqi menjaga. Yasaro yaisiru. Apa? Memudah? Memudahkan. Itu yang kedua. Pokoknya yang gampang-gampang ini kita percepat aja. Wasalis dan yang ketiga. Fa'ala yaf'alu. Bilfathi fihima. Apa maksudnya bilfathi fihima? Apa keduanya itu apa? Ain fi'ilnya di fathah. Contohnya nahadha yanhadu. Apa? Bangkit. Makanya nahdhatul ulama. Kebangkitan ulama. Ada lagi nahdhatus syabab. Kebangkitan pemuda. Kemarin yang ikut Rehan, Umam, itu kan? Ada satu orang dari Nahdlatus Syabab. Ya. Nah, namanya Nahdlatus Syabab. Khusus anak-anak muda. Ya, anak-anak muda kumpul di situ. Mereka ngomongnya dakwah terus. Yang muda aja, yang tua jangan. Nah. Alhamdulillah anak muda terus jadi bisa masuk situ. Nah. Amin. Amin. Fataha yaftahu. Kunci kita selesai dulu ini. Sa'a yas'a berusaha. Wada'a yada'u meletakkan. Wa syartu hadza. Nah, kalau fa'ala yaf'alu ini ada syaratnya. Syarat sebuah fi'il atau mauzun bisa ikut wazan fa'ala yaf'alu itu adalah an yakuna tsanihi aw tsalithuhu harfan min profil halqi as-sittah. Huruf kedua atau huruf ketiga dari fi'il itu berarti ain atau lam fi'ilnya berupa huruf daripada huruf-huruf halaq yang 6. Huruf halaq itu huruf yang ada di leher. Halaq halaq. Wahya alhamzah ha. Berarti dia adnal hamzah ha. Ain ha. Di tengah-tengah berarti. Ain dengan ha. Ain ha. Baiknya kalau baca Al-Fatihah itu alhamdu, alhamdu, bukan alhamdu. Ada lagi macam alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillah. Ada di sana, nak? Nengke? Yang benar baca Al-Fatihah itu, sopo, cowo, mana? Alham. Lamnya ditekan. Al. Makhraj hurufnya harus diperhatikan. Ini enggak imamnya baca al. Apa itu namanya? Kolkola. Masa ada kolkola lam? Huruf kolkola ada berapa? Nah, apa? Masih di toko ada lam. Kolkola. Alham, alham. Banyak itu ada dengar. Alhamdulillahi rabbil. Tak boleh. Itu namanya tawallud. Tawallud tu tak boleh. Alhamdu. Du bukan du. Fahim? Itu pelajari ilmu tajwid. Maka yang jadi imam itu harus faqih. Dia itu faqih dalam ilmu sholat. Ya, ilmu sholatnya. Bukan faqih ilmu yang lain. Ada orang faqih ilmu zakat. Ada orang faqih ilmu muamalah. Tapi dia enggak faqih ilmu sholat. Ya enggak boleh jadi imam. Harus yang imam itu faqih ilmu sholat. Betul-betul mendalami ilmu sholat. Wal ghain. Aqsal halak. Ghain. Kho. Bukan kho. Mana? Kadang ada orang kotor. Kho. Kho. Halus. Kho. Kho. Ada orang gimana? Kayak orang mau buang ludah. Kho. Kata dia. Nah, ini yang ketiga. Jadi syarat fa'ala yaf'alu itu huruf kedua atau huruf ketiganya berupa huruf ha halak. Coba nanti lihat. Nahado. Ain fi'ilnya berupa huruf ha. Sa'a. Ain fi'ilnya juga ain. Wado'a. Wado'a. Bukan wado'a. Lam fi'ilnya berupa huruf ain. Fahim tum? Fataha. Lam fi'ilnya berupa huruf ha. Bukan ha. Kalau nanti ke Kudus. Kudus. Tahu Kudus? Ya. Di sana banyak pondok santren tahfidz Quran. Rata-rata pondok tahfidz Quran itu mereka itu kalau ngaji Al-Quran mulutnya itu jelek. Jadi tidak dikatakan orang itu sempurna membaca Al-Quran kecuali wajahnya betul-betul jelek. Jadi kalau nanti lihat orang baca A'udzubillahiminasyaitonirrojim Bismillahir, jangan nanti ejek. Apa dibaca tu? Sengit muka tu. Jangan nanti ejek. Itu betul-betul. Itu yang benar, itu nanti yang salah. Nanti kan masih Alhamdulillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah. Mulutnya biasa saja. A bukan A. A dibuka. Sin itu harus nyengir. Bis. Bukan bis. Bis. Harus nyengir. Wayamna'unal ma'un. Ini kan waw. Un. Setelah waw ada huruf nun. Balikkan lagi ke nun. Un. Balik lagi. Harus gitu. Jadi kan enggak baca. Wayamna'unal ma'un. Udah selesai monyongnya. Allahu Akbar. Berarti itu enggak ada nun yang dibaca. Enggak sempurna yang dibaca. Berarti cuma berhenti di huruf waw. Kasih tanwin. Padahal di dalam ayatnya ada huruf nun. Kasih lagi huruf nun. Wayamna'unal ma'un. Balikkan lagi mulutnya. Karena nun itu harus nyengir. Seperti huruf sin. Itu Al-Quran. Ini belajar enggak di sini? Hah? Belajar sorop tanya aja berdiri belajar. Itu yang ketiga. Nah, yang keempat. Fa'ila bil kasri, ainnya bil kasri. Yaf'alu. Silau. Diri aja dah. Diri lagi ya biar enggak silau. Jangan asal. Di depan yang duduk sini berdiri semua. Jangan enggak silau anak. Pokoknya yang duduk di sini belakang anak tanya sampai dia berdiri. Biar anak enggak silau. Oh, bisa jawab. Anak tanya lagi. Sampai berdiri dia. Bil fathhi fa'ila yaf'alu. Contohnya alima ya'lamu. Fariha yafrahu, khafa yakhafu. Wajila yaujal, radhiya yardha, adda ya'addu, menggigit. Wa katsiran ma ta'ti minhu, rata-rata kebanyakan yang ikut wazan fa'ila yaf'alu ini yang menunjukkan arti al-ahzan, sedih. Ya. Sedih apa? Hazina yahzanu. Paham? Ba'isa ya isa ya asu. Ba'isa ya ba'asu. Putus asa. Ya isa ya asu putus asa. Ba'isa ya ba'asu mangkel. Paham? Cerewet. Apa cerewet itu? Paham? Pendek tongkengnya. Nah, itu rata-rata ikut arti fa'ila ifalu. Wal ilal, penyakit-penyakit. Ya. Dia lihatlah di kamusnya lepra, demam, hamia, yahma. Paham? Penyakit-penyakit perlu kah dia? Ya, ikut wazan fa'ila ifalu. Wa'ad doduhuma dan lawannya. Berarti kebahagiaan. Lawannya sedih, bahagia. Apa misalnya apa? Ya itu fariha ya frahu aja udah fa'ila ya. Menikah, bahagia kan. Ikut wazan fa'ila ya. Paham? Kok nakaha ndak ikut nakiha yang kahu? Karena nakaha lam fi'ilnya ikut wazan. Lam fi'ilnya itu berupa huruf ha. Halak. Sehingga dia ikut wazan fa'ala ya. Alun. Nah, kalau radhiya ya rdo. Kenapa enggak rdo aja? Paham? Karena dia tidak ada huruf halak dan dia menunjukkan arti bahagia, maka dia ikut wazan fa'ila ya halu. Jadi lawannya kesedihan. Radhiya kan senang. Masa ada orang ridho sedih kan enggak? Wal ilal penyakit wadduhuma lainnya. Kebanyakan. Contoh di sini sakima. Sakima, sakit, celaka. Sakima yasqamu. Sakima yasqamu. Bukan sakima yas kamu. Hazina sedih ya. Salima selamat ya selamat. Fariha senang ya kau. Minhu al alwan begitu juga warna-warna rata-rata ikut wazan fa'ilayaf. Wal uyub aib-aib. Aib-aib apa? Tompel, kurap. Kok penyakit dah. Pokoknya ada aib lah. Wal nanti sebutkan sini. Wal hilya, wal hila perhiasan, syahiba, abu, awiro, pincang. Bukan pincang, ini apa? Mata, ya, juling. Wafalija, lija itu apa? Aflat, datul aflat, apa? Bukan. Falija itu perhiasan. Hah? Bukan. Tebak ini. Bersinar. Aflaj. Wasama idatil aflaj. Matahari yang berbintang. Itu yang keempat. Wal khamis. Yang kelima. Fa'ula yaf'ulu. Bidhabi fihima. Didhammakan. Ainnya. Wahuwa lil awsaf al-khulqiyah. Jadi fa'ulaif ulu itu menunjukkan arti awsaf sifat-sifat al-khulqiyah. Sifat-sifat makhluk. Sifat-sifat pribadi. Walatilaha makas. Yang tetap di dalam orang itu. Seperti dermawan. Sifat manusia kan tetap. Paham? Kalau sedekah enggak. Sedekah bukan sifat. Hari ini sedekah, besok belum tentu sedekah. Kalau dermawan itu dia awsaf al-khulqiyah dan juga makat tetap dia. Pembohong. Orang membohong kan tiap hari bohong itu. Abu harat semua kan. Apalagi orangnya murah senyum. Ya, setiap hari dia senyum. Itu kenapa gitu? Paham? Ya itu sifat al-awsaf al-khulqiyah dan juga makat. Kalau enggak makat, enggak ikut wazan fa'ulaif ulu. Contohnya hasuna yasunu baik. Isi failnya Hasan, ba? Karuma ya kurumu muli, sarwa ya suru dermawan, menderma. Asadis yang keenam fa'ilayaf ilu, ikut azan fa'ilayaf ilu. Bil kasri fihima, ain fiilnya dikasrohkan. Contohnya wahwa kalil, yang ikut azan ini sedikit. Nahu contohnya hasiba yahsibu, naima yanimu, waritha yaritu, wawaliya yali. Itu sedikit. Yang ikut wazan fa'ila yaf'ilu sedikit. Makanya ditaruh yang terakhir. Fahimtum? Wa kullu hadhil abwab takunu lazimatan wa muta'addiyatan. Semua yang ada di bab-bab ini bisa masuk ke lazim dan bisa masuk ke mutaat. Fala illa al-khamis, kecuali yang kelima. Apa yang kelima? Fa'ula yaf'ulu. Fala yakunu illa laziman. Fa'ula yaf'ulu ini hanya khusus fi'illa lazim. Muta'addi fa'ula yaf'ulu enggak ada. Sehingga kalau ente baca kitab, menemukan fi'il yang berwazan fa'ula yaf'ulu, dia lazim. Enggak perlu ente cari maf'ulnya. Paham? Karena dialah lazim. Faham tum? Kalau laki-laki enak ngomongnya, fahim tum, fahim na. Kalau perempuan bingung, fahim tunna, bengong dia. Kok dia gak jawab? Apa arti fahim tunna? Loh, fahim tunna gak tahu. Kata ustazah, fahim tum, beb. Nanti ini laki-laki apa perempuan? Kalau perempuan pakai fahim tunna. Ternyata ustazahnya pun pakai fahim tum juga. Nah, karena takutnya bener, yang benar ustazah ngomong fahim tum. Ternyata pakai jilbab cadar berbatang semua. Saya tuh biar nggak ngantuk ya. Nah ini yang yang apa? Sulasi mujarrad. Ada yang mazid. Wasalah satu ni mazidihi. Salasa mazid ini sebagaimana yang sudah kita bahas terdahulu, bahwasanya fi'il itu paling mentok ditambah sampai sudah si saja ya, sampai 6. Jadi enggak ada sampai 7, enggak ada. Masih ingat? Hah? Wayantahil ismu biziyada ila sab'atin. Isim itu mentok-mentok wes ditambah dengan huruf tambahan hanya sampai 7. Sementara wayantahil fi'lu biziyadati ila sittatin. Sampai 6. Karena asli fi'in itu 3. Nah ini kan kita akan membahas mazid. Maka terbagi lagi menjadi 3. Ada mazid ditambah dengan 1 hu. Berarti dia 4. Ya. Ada mazid ditambah dengan 2 hu. Maka dia li. Hu masih. Ada mazid ditambah dengan 3 hu. Maka dia sudah. Tiganya asli, tiganya tambah. Apa ada mazid 4 huruf? Ada? Tidak ada. Karena kalau dia mazid 4 huruf, berarti jadi 7. Sementara fi'il tidak ada sampai itu 7. Jadi kalau ente lihat di suatu kalimat ada 7 kali, ada 7 huruf sampai lebih dan dia berupa fi'il, maka itu ada 2 kalimat yang digabung jadi situ. Paham tuh? Digabung. Karena fi'il hanya mentok sampai 6 saja. Ini pembahasan pertama. Mazid biharfin. Mazid ditambah dengan 1 huruf. Al-awwal yang pertama. Af'ala. Tambah 1 huruf. Apa yang ditambah? Huruf ham. Hamzah di awalnya. Contohnya. Akroma yukrimu ikroman. A'to yukti iqto'an. Memberi. Akoma yukimu iqomatan. Berdiam. Ata yukti ita'an. Ya. Apa? Memberi, mengasih. Mendatangi juga bisa. Oh enggak, memberi aja. Kalau mendatangi atayati. Ata memberi. Wal amru minhu, fi'il amarnya adalah af'il. Biqat'il hamzah maftuhatan. Ya. Dengan dipotong hamzah, dengan dikasih hamzah maktu, ya dengan dikasih hamzah maktu yang maftu, ya maftu. Ada hamzah wasal, ada hamzah koto. Af'il, akrama yukrimu akrim, akta yukti akti, akama yukimu akim. Paham tum? Ya, jadi amar daripada af'ala if'ilu berupa wazan af'il. Itu yang pertama. Wasani dan yang kedua daripada sulasi mazid biharfin. Fa'ala tasdidil ain nahu farraha yufarrihu tafrihan zakka yuzaki tazkiyatan farraha yufarrihu tafrihan tafrihatan tafrahan tif fahuwa farihun sampai terakhir. Ini gampang semua, sudah dipelajari di amsilah tasrifiyah. Paham? Bagaimana percepat? Aina hadi? Hah? Leh marit. Marit wa ayul marat asabahu. Umma Mata Arif. Tak tahu. Nanti keluarganya Hadi lah. Bukan. Mirip. Sudah. Wasalit dan yang ketiga fa'ala. Sama ditambah, kalau fa'ala ditambah ain satu. Kalau fa'ala ditambah alif setelah fa. Contohnya qatala yuqatilu. Muqatalatan. Waqitalan. Rata-rata artinya itu juga sudah ada di amfiala tasrifiyah. Kalau fa'ala yufa'ilu ini menunjukkan arti musyaraka bainal itnain. Terjadinya persekutuan antara dua orang. Kalau kata layak dulu satu orang saja bunuh. Tapi kalau kata layu kotilu dua orang saling berbunuh. Paham deh. Ya. Kalau fariha yafrahu senang. Kalau farraha yufarihu menyenangkan. Alima ya'lamu mengetahui. Alama yu'alimu memberikan pengetahuan alias mengajar. Paham? Wazan af'ala dengan fa'ala artinya sama. Karuma yakrumu mulia. Akrama yukrimu memuliakan. Zakia bersih. Ya, kalau zaki kalau pakai zal, kalau pakai zai, zakka yuzaki membersihkan. Zakia perempuan yang bersih. Itu pakai zai. Tapi kalau pakai zal artinya pintar, cerdas, zaki. Itu kalau sulati mazid dengan satu huruf. Dan makna-maknanya sudah kalian pelajari di amfila tasrifiyah. Wa khamsatun li mazidihi bi harfain. Untuk mazid tambahan dengan dua huruf ada lima. Pertama infa'ala. Infa'ala ini menunjukkan arti untuk mutawa'ah. Mutawa'ah dari fa'ala. Contohnya inkasara yankasiru inkisaron. Mutawa'ah fa'ala. Kasartu zujat fanka fankasaro. Aku pecahkan kaca itu, maka tak pecahlah dia. Ya. Rahim. Kasar tu wajhaka. Kan kasar. Pecahkan kepala kamu. Pecahlah kepalamu. Bisa kayak gitu. Kalau dia wazannya fa'ala. Bisa dia mutawa'ah dari wazan fa'ala. Insyakto yan syakku. Ya, terbelah. Syakat tu hadha sadar. Pan syakko. Aku belah dada ini. Maka terbelah dada di. Ya. Dibelah. Bukan main-main dibelah itu. Nabi Muhammad SAW saja dadanya dibelak oleh malaikat Jibril, ya kan, untuk dibersihkan apa namanya bagian daripada dada Nabi Muhammad SAW yang mana bagian itu semua manusia mempunyainya. Setan iblis membisiki ajaran dia yang sesat itu dari sisi itu, dari sisi hitam yang ada di hati. Jadi dada Nabi dibelak itu yang dibersihkan. Ada yang bertanya, kenapa enggak dihilangkan saja dari lahir? Sehingga enggak perlu repot-repot dibelah. Nah, kalau misal jawabnya, kalau misalnya dibelah, apa kalau misalnya dihilangkan bagian itu, kalau dihilangkan kan enggak perlu repot-repot terjadinya insyifah kusadar. Tentu kalau misalnya itu tidak ada, berarti Nabi Muhammad bukan insanul kamil. Bukan manusia yang sempurna. Namanya manusia yang sempurna itu semua yang ada di diri manusia ada di Nabi Muhammad SAW. Termasuk bagian itu, bagian hitam yang paling vital digunakan setan untuk membisikkan kepada manusia. Tapi ada, tapi habis itu dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Paham? Keistimewaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terbelah. Jadi belah betul-betul disucikan. Ada orang bilang, "I love you." Belahlah dadaku jika kau tidak percaya. Iya. Maka akan keluarlah namamu, kata dia. Iya. Ayo. Kebetulan yang ditembak sama dia bukan anak alay. Bawa pisau, dibelah langsung. Wah, keluarlah darahnya, ya kan? Kenapa kau belah dadaku? Katanya yang keluar namaku, kata dia. Tidak aku gurau ya. Anak-anak muda sekarang ini aneh. ada perempuan nangis. Ana tanya, kenapa kamu nangis? Aku ditinggal tunangan sama cowokku. Lah yaudah, udah ditinggal ya ngapain? Kenapa? Nggak bisa, Beb. Ana nggak bisa ngelupain dia. Emang kenapa? Dialah cinta pertamaku, katanya. Masa itu cinta pertama kamu? Iya, Beb. Ana nggak bisa pisah sama dia, Beb. Nangis. Aku rela diduakan sama dia. Wah, cakep nih. Coba istri Ana ngomong gitu, ya kan? Boleh yang di ngomong berdua. Apa? Dijadiin yang kedua. Ya. Ana bilang, masa itu cinta pertamamu? Iya, Beb. Dia cinta pertama saya. Bukan. Ketika kita lahir pertama kali, nama yang pertama kali kita dengar adalah nama Allah dan nama Nabi Muhammad. Iya. Iya, iya. Siapa namanya nanti Alwi ya? Abdul Qadir. Si Qadir lahir. Oe, oe, oe. Abahnya seneng. Diambil sama abahnya. Langsung dihadapkan ke arah kiblat. Ini belum dipotong nih susunya. Apa pusernya? Diapain ente? Sama apa ente? Diazan kan? Bukan dilempar aja kan? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Padahal abahnya gak bisa azan. Gak apa-apa demi anak. Ya. Nanti protes begitu. Bah, suara aku rusak lah. Senang, adem. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sampai asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kan azan itu cuma dua nama aja, itu dengar kan? Nama Allah, nama Nabi Muhammad, baru nama Hayya 'alash shalah. Paham? Itulah nama pertama kali yang kita ada. Habis itu dibalikkan ke telinga kiri. Diapain? Dikomati. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Nama terakhir, yang nama pertama yang kita ada. Paham? Cinta pertama dan cinta terakhir. Ente mati, ente diazanin apa sebut nama istri ente? Diazanin kan? Nah, diazanin dulu. Enggak percaya tanya Abalwi. Diazanin enggak? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tutup tiang lahat. Lalu dimasukkan tanah. Habis itu ditalkinkan. Ditalkin itu disebut apa? Nama Allah kan. Belajar lagi. Ma itlubul ilma minal mahdi ilal mahdi. Kita di liang lahat pun masih belajar. Talkin itu kan belajar. Jadi kalau datang malaikat, jawabnya begini, jawab, enggak usah takut, ya. Enggak usah bimbang, enggak usah gemeter. Fa innahu makhalqun min khalqil. Namun karena kir itu adalah makhluk juga daripada ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Enggak belajar. Itu nama pertama kali yang kita ada dengar dan nama terakhir kali yang akan kita ada dengar. Tapi memang dasar perempuan terbuat dari rusuk yang bengkok. Jadi hatinya bengkok terus. Begitu kena rayuan maut laki-laki, kelepek-kelepek. Tembang kan, tembang. Kayak kalian juga jangan gitu. Gak boleh, Fahim. Oke, ana selalu ngajarkan kepada santriwati dimanapun. Darun Naim ke dia. Dipunggur ke dia. Jangan nanti kemakan rayuan laki-laki. Gak boleh. Paham? Kecuali orang yang benar. Beb Ali datang minta ente. Langsung terima. Gak usah istikharah, gak usah mikir lagi. Langsung terima. Nanti bini pertama ngamuk, Beb. Itu belakangan. In qada yan qadu. Menyelamatkan. In qiyadan. In maha yan mahi in. Itu yang pertama. Wathani ifta'ala. Yafta'ilu ifti'ala. Contohnya. Ijtama'a yajtami'u ij. Ima'an. Istabqa yastabqu ish tiqaqan. Juga contohnya ikhtaro idda'a. Dengan segala sesuatu ikhtaro berarti dia ajwaf, ya. Idda'a berarti bina'na naqis. Lam fi'ilnya berupa huruf ilat. Khassama. Apa? Khassama. Mudha. Mudha'af. Iddakaro. Ittasola. Ittato. Aslinya ittasola itu iutasola. Sebagaimana yang sudah dibahas di pertemuan sebelumnya. Paham? Atsalis yang ketiga, if'alla bisyaddil lam. Nah, ini rata-rata warna. Nahu ihmarra yahmaru ihmiraran. Rata-rata if'alla itu menunjukkan arti luzum al-lawn. terjadinya warna secara keseluruhan. Ihmarra yahmarru, ihmarrat wajhuka, aku puji kau, maka tiba-tiba memerah, menjadi merah. Ihmarra yahmarru, menjadi merah. Warrabe, dan yang keempat, tafa'ala. Tafa'ala ini artinya rata-rata menunjukkan di ajil mutawa'ah fa'ala. Alamtu fasl awal tsanawi fata'allamu. Mereka belah, aku mengajar maka mereka belajar. Contohnya ta'allama ya ta'allamu ta'alluman, tazakka ya tazakka tazakkian, wa minhu idzakara wa tahara. Sama semua. Wal khamis, dan yang terakhir, yaitu salati mazib bi harfin tafa'ala. Tafa'ala ini li ajil musyaraka bainal itsnain fa akthar. Kalau fa'ala hanya li ajil musyaraka bainal itsnain. Kalau tafa'ala dua ke atas. Contohnya taqatala. Qatala satu orang membunuh. Qatala dua orang saling membunuh. Taqatala rame-rame bunuh-bunuh. Taqatala. Contohnya taba'ada ya taba'adu taba'udan. Tasarra ya tasarru tasarran. Contoh juga tabaraka wa ta'ala. Ikut wazan tafa. Wa kadza itsaqala wa daraka. Ini artinya semuanya ada di dalam kitab Amtsilah Tasrifiyah. Tidak perlu dijelaskan panjang lebar lagi. Paham, Tom? Wallahu a'lam bissawab.